Oke, sekali lagi kita panggil sama-sama. Evi, Evi. Terus, terus. Oke, sebelah sini mana suaranya? Panggil Evi, Evi. Baik, dan inilah dia. Oke, hadirin yang berbahagia, berikan tepuk tangan yang meriah buat Evi Masamba. Iya, oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kareba. Agak kareba mana nge? Spesial buat sesuruhku Togi mana kohe. Iya, dan spesial juga buat seluruh tamu undangan yang hadir malam ini. Tentunya masyarakat Tanah Pasir tentunya ya. Terima kasih banyak sudah undang Evi. Pakai lemana Ki, Meni. Ayo semuanya